Aku tahu tak punya jasa untuk diingat atau dikenang. Karena itu aku merasa baiklah pergi melangkah hilang. Karena itu aku merasa baiklah pergi melangkah.